الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما هي المسميات لأهل السنة والجماعة؟ Kita sudah sebutkan berapa? 5. 5 penamaan atau 5 sinonim. Dan ini kita masih muqaddimah untuk memudahkan kita masuk di dalam pembahasan kitab. Nah, nanti wal jamaah. Ini nama yang pertama. Kemudian nama yang kedua. Nah, ماذا ahlul hadis. Ini disebutkan oleh Imam Sabuni, begitu juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah. Ahlul hadis humul mutamassikuna bil kitabi was sunnah. Ahlul hadis lah berpegang teguh dengan al-kitab dan as-sunnah. Kemudian yang kedua apa? Ahlul athar atau yang dikenal dengan sebutan apa? Al-athariyah. Nah. Ini juga penamaan daripada ahli sunnati wal jamaah. Penamaan daripada ahlu sunnati wal jamaah. Dan ini disebut di banyak ucapan oleh Abu Nasr As-Sijzi, begitu pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Oleh sebab itu Abu Hatim Ar-Razi beliau mengatakan apa? Min alamati ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Di antara tanda-tanda ahlul bidah, celaan mereka kepada ahlul athar, kepada ahli sunnati wal jamaah dan ulama mereka. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Naam. Al-firqatu an-najiyah. Golongan yang selamat. Karena mereka dibebaskan, karena mereka terhindar, karena mereka selamat daripada siksa di dalam api neraka. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam neraka, berarti satu saja yang selamat. Merekalah ta'ifah atau al-firqah an-najiyah. Dan ini sampai dibuat kitab oleh para ulama. Di antaranya siapa? Ibnu Battah. Al-Ibana an syari'ati firaq an-najiyah. Begitu juga tulisan dari siapa? Ibnu Al-Qayyim. Al-Kafiyah al-Syafiyah. Fi intisar lil firqati an-najiyah. Naam. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, at-ta'ifah madza al-mansurah, golongan yang dimenangkan. Kenapa disebut dengan ta'ifatul mansurah? Karena telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dua hadis yang sudah kita baca dengan lafaz mansurin, zahirin. Syar'i yang dimaksud dengan salaf, para ulama mereka berselisih pendapat menjadi 4 perkataan. Apa yang dimaksud dengan salaf? Ini secara apa? Istilah. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan as-sahabatu faqat. Yang dimaksud dengan salaf adalah para sahabat saja. Enggak ada selain mereka. Berarti mengikuti manhaj salaf, mengikuti manhajnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Pendapat yang kedua, as-sahabah wat-tabi'un. Yang dimaksud dengan salaf adalah para sahabat ditambah lagi dengan para tabi'in yang mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tabi' itu orang yang mengikuti. At-tabi'un orang yang mengikuti para sahabat, murid-muridnya mereka. Pendapat yang ketiga lebih meluas. Yang dimaksud dengan salaf as-sahabah wat-tabi'un wa atba'ut tabi'in. Para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti para tabi'in. Orang-orang yang mengikuti pengikutnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi pendapat yang pertama berapa generasi? Satu. Pendapat yang kedua, dua generasi. Pendapat yang ketiga, sahabat tabi'in wa atba'u tabi'in. Lebih banyak. Lebih lama masanya. Pendapat yang keempat, ma kana qabl 500 sana. Ma kana qabl 500 sana. Yang dimaksud dengan salaf adalah jamaah sebelum 500 Hijri. Jadi mulai zamannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tabi'in, atba'u tabi'in, dan berlanjut sampai di abad ke-6. Artinya terakhir di tahun 500 Hijri. Setelah itu bukan lagi dianggap sebagai salaf. Dianggap khalaf. Adapun salaf sebelum itu sampai generasi pertama. Pendapat yang rajih mana ya ikhwani hafizakumullah? Adalah pendapat yang ketiga. Karena berdasarkan dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dari sahabat Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baiknya masa itu masaku, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku, sebaik-baiknya waktu yang ada pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Disebutkan dengan tiga periode, tiga fase. Periode para sahabat, kemudian setelahnya yaitu periodenya para tabi'in, kemudian setelahnya pengikutnya para tabi'in. Mereka adalah atba'u tabi'in. Oleh sebab itu As-Safarini beliau mengatakan madhhabus salaf. Ini maksud dengan madhhabus salaf, ini maksud salaf ma kana alaihi as-sahabah, wa a'yanu tabi'ina lahum bi ihsan wa atba'uhum wa a'immatuddin. Kata Safarini, madhhabu salaf ma kana 'alaihi as-sahabah, yaitu yang ada pada zamannya para sahabat. Akidahnya mereka, manhajnya mereka, akhlaknya mereka, ibadahnya mereka. Wa a'yanu tabi'ina lahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Wa atba'uhum, dan pengikutnya para tabi'in. Wa a'immatuddin, dan para ulama dalam agama ini. Para a'imma, Ahmad, Syafi'i, Malik, Hanifah. Walaupun masih terjadi apa? Perbedaan di antara para ulama mengenai Abu Hanifah. Tapi disebutkan oleh mereka empat mazhab tersebut, bagian daripada salaf. A'immatuddin, kata Safarini, dan yang mengikuti para a'immah dalam agama ini. Maka penamaan yang keenam ini, ikhwani afidhakumullah, adalah as-salafiyah was-salafiyun. Apakah hal yajuz lil insan an yantasib ila salafiyah? Apakah boleh bagi seseorang dia menisbatkan dirinya kepada salafiyah? Mengatakan ana salafi, ana athari. Hai ikhwa, boleh? Jawabannya apa? Yajuz. Bal fa'alahu kathirun min ulama as-sunnah. Boleh dan dipakai. Mereka menisbatkan dirinya yantasibuna ila salafiyah, para a'immatul huda. Seperti al-imam Mubajjal Ahmad ibn Hanbal mengatakan dirinya salafi athari. Begitu pula Abu Ishaq ibn Huzaimah. Begitu pula al-imam al-Ajurri rahimahullah. Begitu pula ibn Battah al-Ukburi. Kemudian sering pula menyebutkan dirinya salafi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan muridnya Ibnul Qayyim. Dan yang menisbatkan dirinya kepada salafiyah di antaranya adalah Imamud Da'wah Al-Mujaddid, Mujaddidul Al-Qarni Al-Thani Ashar, pembaharu di abad ke-12, yaitu siapa? Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hanbali rahimahullah. Mereka menisbatkan dirinya kepada salafi. Siapa tadi yang sudah kita sebutkan? Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kemudian Abu Ishaq Ibn Khuzaimah. Kemudian Al-Ajurri, Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah. Kemudian siapa lagi? Ibnu Battah Al-Ukburi. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya siapa? Ibnul Qayyim. Kemudian dipakai pula lafaz salafi oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Imamu Ad-Da'wah, Mujaddid pembaharu Islam di abad ke-12 Hijri. Maka dipakai oleh mereka. Nah, bahkan di sana ada tiga perkataan para ulama yang bolehnya bahkan harusnya seseorang menisbatkan dirinya kepada As-Salafiyah. Kita sebutkan tiga. Yang pertama adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa, Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau mengatakan, "La aib man azhara madhhab as-salaf." Bukan suatu kejelekan, bukan suatu kekurangan. Tidak perlu minder. Bukan suatu hal yang aib seseorang menampakkan mazhab salaf. La aib man azhara mazhab salaf wa intasaba ilaih. Dan bukan aib pula yang menisbatkan dirinya kepada salaf. Dia mengatakan, ana salafi, saya azhari, saya mengikuti mazhab salaf, saya mengikuti manhajnya mereka. Wa'taza ilaih, dan tidak mengapa, kata beliau, bangga dengan manhaj ini. Wa'taza ilaih, bal yajib qabulu dhalika minhu, bahkan wajib untuk diterima manhaj salaf. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, karena manhaj salaf ini tidak ada kecuali kebenaran, tidak ada dalam manhaj salaf kecuali hak. Jadi kalau ada ikhwani afidhakumullah, orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf tapi kelakuannya tidak menampakkan manhaj salaf, akhlaknya bukan salafi, adabnya bukan salafi, akidahnya bukan akidatun salafiyah, maka jangan disalahkan salafnya. Ini provokator yang mencoreng mazhab salaf dari dalam. Jangan kemudian ketika melihat orang yang jarang senyum, kemudian dikatakan bahwasannya salafi ini gak suka senyum, salafi ini gak pernah mengucapkan salam. Padahal merupakan syariat Rasulullah SAW, ifsya'us salam, menebarkan salam. Gak cuman menyampaikan, menebarkan salam. Yang disalahkan manhaj salaf, bahwasanya salafin itu eksklusif, mereka menyendiri, nggak mau bersosial masyarakat, atau mukanya orang-orang salaf ini kaku-kaku, karena memang sebagian diantara ikhwah muamalahnya kaku, kaku dari sisi adab, kaku dari sisi akhlak. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, fa inna manhaj salaf la yakunu illa haqqan, manhaj salaf ini selalu benar. Jadi kalau salah, yang dituju bukan salafnya, orangnya, pelakunya, yang tidak mencerminkan manhaj salafi. Nah, ini perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, menisbatkan tidak ada aib, enggak ada pekewu. Enggak perlu minder menisbatkan dirinya kepada manhaj ini. Kemudian yang kedua ditanya Syekh bin Baz di dalam muhadarah beliau yang disampaikan di kota Taif. Pada saat itu berjudul muhadarahnya berjudul Hakul Muslim, hak seorang muslim. Soal tersebut berkata, "Madza taqul fi man tusamma bis-salafi?" Wahai Syekh, apa pendapatmu orang yang mengatakan dirinya sebagai salafi? Bagaimana pendapat engkau? Wal athari, sebagian orang juga mengatakan dirinya athari. Hal hadhihi tazkiyah, apakah ini sama dengan orang yang merekomendasikan dirinya sendiri? Hal hadhihi tazkiyah, apakah ini rekomendasi? Maka Syekh Abdul Aziz Ibn Baz beliau menjawab, "Idza kana sadiqan annahu athari aw salafi," kalau memang benar dia athari, dia salafi, labas, maka tidak mengapa. Dia mengatakan salafi, dia mengatakan athari, tidak ada masalah, boleh. Mithlu ma kana salaf yaquluna fulan salafi, seperti yang ada pada zaman salaf, mereka mengatakan fulan itu salafi, wa fulan athari, tazkiyah rekomendasi, la budda minha. Maka ini sudah wajib, harus adanya apa? Tazkiyah, untuk membedakan dirinya dengan apa? Dengan ahlil bidah. Terlebih lagi ketika sudah menyebarnya apa? Golongan-golongan dengan salafiyah itu berjalan, meniti di atas manhaj salaf. Minas sahabah, kata Syekh Shalal Fauzan, wat tabi'in wal qurun al mufaddalah, mengikuti para sahabat, tabi'in, dan generasi-generasi utama, generasi mulia. Fil aqidah wal faham wa suluk, baik dalam perkara akidah, pemahaman, tata cara, metode, begitu juga akhlak dan adab. Mengikuti para salaf, mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in, wa atba'u tabi'in. Nah, di atas manhaj salaf inilah ditegakkan aturan di negeri Saudi Arabia, biladut tauhid, satu-satunya negeri yang menisbatkan undang-undangnya kepada manhaj salaf. Dan ini turun-menurun generasi ke generasi. Berkata Malik Abdul Aziz Al-Saud pada tahun 1365 Hijri, beliau berkhutbah. Siapa yang berkhutbah ini? Raja. Fi khutbatil hajj, ketika berkhutbah pada hari Idul Adha, khutbah haji. Pada tahun berapa tadi? 1365 Hijri. Berapa tahun yang lalu? Hah? Berapa tahun yang lalu? Sekarang tahun berapa? 1440? Hah? 2022? 2021? Hai ikhwan, assalamualaikum. Tahun berapa Hijri ini? 1442? 1365, berapa tahun yang lalu? Nah, ahli hisab, apa yang bawa kalkulator? Hah? Lah, 1365, sekarang 1442. Ha, Fauzi? Ahsan, 77 tahun yang lalu. Kebanyakan antum 200 sih. Nah, gak sahur kayaknya antum. 77 tahun yang lalu. Masya Allah. Berkata Raja Abdul Aziz Al-Saud rahimahullah, innani rajulun salafi. Pada apa ini? Khutbahnya di hadapan semua manusia, mengatakan aku ini lelaki salafi. Wa aqidati salafiyah, aqidahku adalah aqidatu salaf. Amshi bimuktadaha ala alkitabi was sunnah, aku berjalan di atas tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Raja, 77 tahun yang lalu. Bapaknya raja-raja yang ada pada zaman sekarang di negeri Saudi Arabia. Ini masih anaknya Abdul Aziz. Bapak mereka Amir Abdul Aziz Al-Saud rahimahullah Malik mengatakan, innani rajulun salafi, aku ini salafi, wa aqidati salafiyah, percaya dia dengan mengatakan akidahku akidah salafi. Amshi bimuktadha al-kitab wa sunnah, aku berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Yaquluna innana wahhabiyah. Banyak orang mengatakan, banyak orang menuduh kita ini wahhabi. Dibantah oleh beliau, wal haqiqah innana salafiyun. Sebenarnya kita ini salafi, bukan wahhabi. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab enggak punya jalan sendiri. Jalannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah jalannya kaum salaful ummah. Beliau ingin mengembalikan kepada zamannya para sahabat, at-tabi'in wa atba'ut tabi'in, dengan memberantas berbagai macam kesyirikan, menghidupkan kembali Islam yang sebenarnya. Kata Raja Abdul Aziz Al Saud rahimahullah, yaquluna innana wahhabiyah. Banyak orang mengatakan kita ini wahhabi, wal haqiqah annana salafiyun muhafizuna ala dinina. Kita senantiasa menjaga agama kita. Nattabi kitabullah wa sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa bainana wa bainal muslimin illa al-kitab wa sunnah. Allahu akbar. Gak ada antara kita dengan kaum muslimin kecuali Al-Quran dan as-sunnah. Ini siapa? Malik Abdul Aziz Al Saud rahimahullah. Nam raja negeri Tauhid Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, menegaskan mereka di atas pemahaman apa? Manhaj As-Salafi atau As-Salafiyah. Insyaallah taala besok kita akan memasuki kitab dan langsung membaca di halaman ke-15 باذن الله تعالى. إلى هنا والحمد لله.